wal aklu, yang ketiga orang tersebut adalah orang yang berakal, wal hurriyatu, yang keempat orang tersebut adalah orang yang bebas, bukan seorang hamba sahaya, wal amanatu, yang kelima orang tersebut adalah orang yang bisa diamanati. Dalam kajian kita yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya kata-kata wasiat dan kata-kata al-isa mempunyai arti yang sama, yaitu mewasiatkan. Cuma para ahli fikih membedakan antara arti dari dua kalimat tersebut. Wasiat adalah memerintahkan orang lain, atau dia wasiat adalah memberikan sesuatu setelah dia meninggal kepada orang lain. Adapun isa di sini artinya lebih khusus, yaitu isa ini para ahli fikih mengkhususkan mengenai masalah pengaturan urusan anak-anak yang di bawah umur, yang belum dewasa, atau pengurusan orang-orang gila yang tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Maka isa, kata-kata isa oleh para ahli fikih, mereka memberikan definisi adalah ay ya'hudar rajulu qabla mautihi ila man yasiku bihi bil isyrafi ala auladihi, yaitu penyerahan seorang laki-laki kepada orang yang bisa dipercaya sebelum dia meninggal, bil isyrafi ala auladihi, untuk mengatur urusan anak-anaknya, wa tanfidhi wasiyatihi, atau untuk melakukan segala bentuk wasiatnya, wa qadha'i dainihi au duyunihi, atau untuk membayar hutang-hutangnya, wa radawatihi, atau untuk cuma mengembalikan segala ahli fikih membedakan antara arti dari dua kalimat tersebut. Dia wasiat adalah, jadi ini adalah ta'aruf memerintahkan orang lain, atau dia wasiat adalah memberikan sesuatu setelah dia meninggal. Nah, adapun dari definisi ini bisa kita ketahui yang dinamakan wasi itu apa. Wasi adalah orang yang melakukan, atau orang yang mengatur dan yang mengurus segala bentuk urusan anak-anak orang yang mewasiatkan kepada dia, atau orang yang mengurus pengembalian segala bentuk amanah atau titipan yang dititipkan kepada orang yang meninggal tadi, atau orang yang mengurus untuk membayar hutang-hutang orang yang telah meninggal tadi sebagai ganti daripada orang yang meninggal tadi. Jadi bisa kita ambil dari definisi kata-kata isa tadi bahwasanya al-wasi adalah orang yang mengurus, ya, orang yang mengurus mengurus urusan anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tadi, yaitu bapaknya yang telah mewasiatkan kepada dia, atau orang yang mengurus mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada orang yang mati tersebut, atau orang yang mengurus tentang pembayaran hutang orang yang telah meninggal tadi. Kalau kita lihat dari definisi tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya, bisa kita ketahui bahwasanya hukum daripada isa ini adalah mandub, adalah disunahkan. Karena berarti kalau orang tersebut menerima tugas dari orang yang telah meninggal tadi sebagai wasiatnya, berarti orang tadi telah menolong orang tadi dalam hal kebaikan. Maka hukum daripada isa ini asalnya adalah sunnah. Cuma isa ini kadang-kadang menjadi wajib. Seseorang wajib untuk mewasiatkan kepada orang lain untuk mengurus anak-anaknya, misalnya jika anak-anaknya tadi tidak mempunyai kakek, jika bapaknya orang yang meninggal tadi sudah tidak ada, maka kalau orang yang meninggal tadi, yang sakit terus mau meninggal tadi, sekiranya kalau dia tidak mewasiatkan kepada orang lain untuk mengurus anak-anaknya, maka dikhawatirkan nanti anak-anak tersebut akan terbengkalai. Anak-anak tadi tidak akan mendapatkan harta yang dia tinggalkan, dan hartanya akan dipakai atau dirampas oleh orang lain. Maka kalau sekiranya akan terjadi seperti hal ini, maka ketika dia mau meninggal, wajib bagi dia untuk mewasiatkan pengurusan anak-anaknya atau harta-hartanya kepada orang lain. Begitu juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, Isra hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi kalau memang orang yang mau meninggal itu mempunyai banyak tanggungan, mempunyai banyak titipan milik orang lain, dan mempunyai hutang kepada orang lain, sekiranya hutang tersebut tidak ada saksinya, dikhawatirkan nanti kalau dia meninggal dan tidak ada saksinya, maka hutang tersebut tidak sampai terbayar. Maka kalau dikhawatirkan hal seperti ini, maka wajib bagi dia sebelum meninggal untuk mewasiatkan kepada orang lain untuk membayar hutang-hutangnya kalau dia meninggal nantinya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya hukum daripada isra ini sunnah. Akan tetapi akan menjadi wajib jika orang yang akan meninggal tersebut wajib mewasiatkan jika dia punya tanggungan, baik berupa hutang atau berupa barang-barang titipan atau berupa barang-barang yang lainnya dia tanggung. Sekiranya tidak ada saksi di sana, kalau dia meninggal tidak ada yang ngurus, maka barang tersebut akan hilang atau diambil alih oleh ahli warisnya sehingga tidak akan diambil oleh pemiliknya. Atau jika dia sebelum meninggal itu wajib untuk mewasiatkan kepada orang lain jika dia nanti jika dia punya anak, yang mana anak-anaknya tadi itu kalau tidak dia mewasiatkan kepada orang lain, anak-anak tersebut akan terbengkalai, tidak ada yang mengurus, baik mengenai pendidikannya atau mengenai tarbiyahnya, tidak ada yang mengurus, atau anak-anak tersebut akan terbengkalai dan hartanya akan dirampas oleh orang lain. Kalau dia ada kemungkinan seperti itu, maka ketika mau meninggal dia wajib untuk menulis wasiat atau berwasiat kepada orang lain untuk mengurusi anak-anaknya. Nah, adapun kalau tidak ada hal yang seperti ini, seperti saya jelaskan tadi, maka hukum isra tetap sunnah. Hukum isra tetap sunnah karena dalam isra ini ada unsur saling bantu membantu. Orang yang diwasiati adalah orang yang membantu kepada orang yang memberikan dia wasiat. Dan ini masuk dalam kategori ta'awanu al-birri wa taqwa wala ta'awanu al-ithmi wal udwan. Di sini Imam Abi Suja beliau menyebutkan syarat-syarat orang yang pantas untuk bisa menerima wasiat. Siapakah orang yang pantas kita wasiati untuk mengurus anak-anak kita misalnya, atau untuk mengurus harta-harta kita kalau kita telah meninggal? Siapa? Di sini beliau menyebutkan 5 syarat. Yang pertama adalah al-Islam. Orang tersebut adalah orang yang Muslim. Karena apa? Karena kalau kita memberikan wasiat kepada orang lain untuk mengurusi anak kita setelah kita meninggal, atau untuk mengurusi pembayaran hutang setelah kita meninggal, maka berarti orang tersebut mempunyai wilayah, mempunyai kekuasaan atas anak-anak kita dan atas barang-barang kita. Lah, sedangkan orang selain Islam tidak berhak untuk kita pasrai hal tersebut. Maka kalau ada orang yang wasiat kepada orang yang bukan Islam, orang kafir misalnya, nanti kalau saya meninggal, saya minta kamu sebagai wasiat saya untuk mengurus anak-anak saya, atau untuk mengurus harta-harta saya, maka wasiatnya tidak sah. Wasiatnya tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang tidak seagama dengan kamu. Bitonatan adalah orang yang mengatur urusan-urusan kamu. Layak lunakum khobala, orang tersebut tidak dengan gampang akan merusak urusan kamu. Maka kalau kita memasrahkan urusan kita, urusan tarbiyah mendidik anak kita setelah kita meninggal kepada orang yang bukan Islam, maka ini sangat berbahaya sekali. Jangan-jangan nanti anak kita nanti dibawa ke agama dia. Maka di sini agama melarang wasiat, menulis wasiat atau memberikan wasiat untuk mengurus anak-anak atau untuk mengurus harta kepada orang yang bukan Islam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-bulugh. Orang tersebut haruslah orang yang sudah baligh. Ya, secara otomatis karena anak kecil, tidak mungkin kita memberikan wasiat untuk mengurus anak-anak kita kepada anak kecil. Karena dia belum baligh, dia sendiri perlu untuk diurus bagaimana dia bisa mengurus anak-anak kita. Dia sendiri perlu diurus bagaimana dia bisa mengurus harta-harta kita. Maka disyaratkan orang yang boleh untuk kita wasiati, untuk mengurus harta kita setelah kita meninggal, atau menurus atau mengurus anak-anak kita setelah kita meninggal adalah orang yang sudah baligh. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut orang yang berakal. Ya, secara jelas ya, kalau kita pikir orang yang gila tidak mungkin untuk kita kasih amanah, tidak mungkin kita pasrahi untuk mengurus anak-anak kita setelah kita mati nantinya. Jadi syarat yang pertama haruslah orang Islam. Syarat kedua haruslah sudah baligh. Syarat yang ketiga haruslah orang yang berakal. Syarat yang keempat haruslah orang yang merdeka. Orangnya harus merdeka. Karena kalau orang tersebut adalah berstatus masih hamba sahaya, maka dia masih sibuk, tidak bisa konsen untuk mengurus anak-anak kita yang telah kita pasrahkan kepada dia. Dia sibuk, karena sibuk untuk melayani majikannya. Maka tidak bisa kita jadikan sebagai wasiat ya, orang yang kita wasiati untuk mengurus anak-anak kita atau harta kita setelah kita meninggal nantinya. Syarat yang kelima adalah wal amanah. Orang tersebut adalah orang yang adil, yang bisa diamanati. Ya. Karena kalau kita memasrahkan anak-anak kita atau harta kita kepada orang yang tidak bisa diamanati, maka nantinya akibatnya akan fatal. Jangan-jangan dia sendiri akan memakan harta tersebut. Atau dia tidak peduli dengan anak-anak kita, sehingga anak kita terlantar. Maka orang yang bisa kita wasiati untuk mengurus harta kita atau anak kita setelah kita meninggal, hendaklah orang tersebut mempunyai sifat amanah. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang adil. Artinya orang adil itu bagaimana? Orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Orang yang ahli istiqomah. Ya tidak mungkin kita memasrahkan anak kita kepada seorang pencuri. Orang pencuri adalah orang yang tidak adil karena dia melakukan dosa besar. Jangan-jangan nanti harta kita akan dicuri. Atau jangan-jangan nanti subhanallah anak kita akan menjadi pencuri seperti dia karena didikan dia. Begitu juga tidak mungkin kita masrahkan anak-anak kita kepada orang yang sering mabuk-mabukan. Karena dia tidak akan mengurus anak kita. Dia tidak akan peduli. Dan dia sendiri sibuk dengan urusan dia. Nanti harta yang kita pasrahkan kepada dia untuk biaya pendidikan anak-anak kita ini akan diambil sama dia untuk berfoya-foya. Maka tidak mungkin kita masrahkan atau memberikan wasiat kepada orang yang ahli mabuk-mabukan. Atau na'udzubillah orang yang ahli zina, orang fasik ahli zina. Tidak mungkin kita memasrahkan anak-anak kita kepada orang yang ahli zina. Intinya, syarat yang kelima ini adalah orang yang bisa kita pasrahi dan kita wasiati untuk mengurus anak-anak kita setelah kita meninggal. Atau mengurus harta-harta kita setelah kita meninggal adalah orang yang bisa diamanati. Dan orang tersebut adalah orang yang adil. Orang yang tidak fasik, tidak melakukan dosa-dosa besar. Terus, di sini ada beberapa syarat yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Syuja. Tapi disebutkan oleh orang para syuroh, disebutkan di sini oleh Imam Al-Hasni dalam Kifayatul Ahyar. Termasuk syaratnya lagi adalah orang tersebut adalah orang yang mampu untuk mengurus atau untuk menerima wasiat yang kita wasiatkan kepada dia. Tidak mungkin kita wasiat kepada orang yang tidak mampu. Misalnya kita wasiat kepada orang yang sangat tua. Orang yang sangat tua sekali, umurnya sudah 80 tahun. Ketika kita ingin meninggal misalnya, atau ketika seseorang ingin meninggal dikarenakan sakit yang keras, kemudian dia mewasiatkan kepada tetangganya yang umurnya 80 tahun. Tidak mungkin, tidak sah. Karena orang tersebut tua dan tidak mungkin kita kasih beban untuk mengurus anak-anak kita atau untuk mengurus harta-harta kita. Karena menerima wasiat ini adalah amanah yang sangat berat sekali, yang butuh orang yang kuat untuk menerimanya. Juga termasuk syarat lagi yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Syuja adalah hendaknya orang yang kita wasiati ini adalah orang yang bisa mentasarufkan harta dengan baik. Orang yang bukan orang yang safih. Jadi orang tersebut adalah orang yang benar-benar orang yang bukan orang yang safih. Jadi orang tersebut adalah orang yang berakal, orang yang istiqomah, dan orang yang bisa mengurus hartanya dengan baik. Jangan sampai kita memberikan wasiat kepada orang yang safih, yang tidak mengerti hukum atau tidak mengerti cara-cara mengurus harta dengan baik. Maka otomatis harta yang akan kita pasrahkan kepada dia akan hilang begitu saja. Maka harus orang yang kita pasrahi atau kita wasiati untuk mengurus anak-anak kita atau mengurus harta-harta kita. Kalau kita meninggal, setelah kita meninggal adalah orang yang ahlan litasarruf. Orang yang benar-benar punya keahlian untuk mengurus harta atau mendidik anak. Nah, dari 7 syarat ini bisa kita simpulkan bahwasanya boleh kita memberikan wasiat kepada atau minta orang yang buta untuk bisa mengurus anak-anak kita atau mengurus harta-harta kita setelah kita meninggal. Boleh, karena di sini tidak disyaratkan harus melek, tidak buta, tidak disyaratkan. Maka memberikan wasiat kepada orang buta untuk mengurus anak-anak kita nanti setelah kita meninggal atau mengurus harta-harta kita setelah kita meninggal diperbolehkan. Juga dari syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, boleh kita menyerahkan atau memberikan wasiat kepada seorang perempuan. Kalau memang perempuan tersebut adalah perempuan yang bisa mengurus anak-anak tadi atau perempuan yang punya keahlian untuk menanggung wasiat tadi. Dalilnya adalah bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika beliau mau wafat, beliau berwasiat kepada putri beliau Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Seperti dalam hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Sayyidina Umar ketika mau meninggal, beliau mewasiatkan banyak hal kepada putri beliau Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, karena beliau menganggap Hafsah adalah orang yang cocok untuk hal tersebut. Begitu juga jika seorang laki-laki misalnya sakit parah mau meninggal, dia boleh mewasiatkan kepada istrinya kalau memang dia anggap istrinya itu adalah orang yang cocok dan orang yang mampu untuk menerima wasiat tersebut. Misalnya kalau dia mau meninggal karena sakit keras misalnya, wasiat kepada istrinya, wahai istriku, nanti kalau saya meninggal, saya wasiat untuk kamu agar dididik anak-anak ini sebaik-baiknya, atau nanti anak-anak ini masukkan, sekolahkan di sekolah agama, terus didiklah anak-anak ini dengan didikan yang baik, kalau bisa dipondokkan misalnya. Ini boleh kalau memang istrinya itu dianggap adalah orang yang cocok, orang yang pas. Boleh ya. Tidak harus orang yang kita wasiati adalah orang laki-laki. Meskipun perempuan, tetap boleh. Ini adalah mengenai syarat-syarat orang yang boleh untuk kita wasiati. 7 syarat yang telah saya sebutkan tadi. Syarat pertama adalah orangnya harus Islam, harus baligh, harus berakal, harus orang yang merdeka, harus orang yang punya amanah dan orang yang adil. Yang keenam, orangnya adalah orang yang mampu, bukan orang yang tua, tidak mampu, harus orang mampu. Yang ketujuh adalah orang tersebut adalah orang yang ahli untuk bertasarruf. 7 syarat ini adalah syarat bagi orang yang boleh untuk kita wasiati, kita suruh, kita wasiati untuk mendidik anak-anak kita atau mengurusi anak-anak kita nanti setelah kita meninggal, atau mengurus harta benda kita ketika kita sudah meninggal nantinya. Di sini ada beberapa hukum yang berhubungan dengan masalah isho ini. Yang pertama adalah bahwasanya seorang yang menerima wasiat, menerima isho, yaitu al-wasi, orang yang menerima wasiat untuk mengurus anak-anaknya mayit atau mengurusi harta-harta mayit, orang tersebut tidak boleh mewakilkan hal ini kepada orang lain. Karena apa? Karena orang yang mewasiatkan itu telah percaya kepada dia. Telah percaya kepada dia. Maka dia tidak boleh mewakilkan hal tersebut kepada orang lain. Kecuali kalau memang si mayit ini memperbolehkan dia untuk mewakilkan kepada orang lain, maka boleh. Tapi kalau memang si mayit ini tidak mengucapkan seperti itu, maka tidak boleh dia mewakilkan urusan ini kepada orang lain. Harus dia sendiri yang melakukannya untuk mengurusi anak-anak tersebut atau mengurusi harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi. Yang kedua, di dalam isho ini boleh kita batasi dengan waktu. Boleh. Misalnya kalau ada orang yang mau meninggal, dia berwasiat kepada orang lain, saya mewasiatkan anak-anak saya ini agar kamu didik dengan baik, kamu pelihara dan kamu urusi harta-harta ini dengan baik sampai datang nanti kakak saya datang. Misalnya kalau kakaknya masih di luar negeri, belum datang, maka dia pasrahkan urusan anak-anaknya dan urusan harta bendanya kepada tetangganya yang bisa dipercaya. Nanti kalau kakak saya datang, maka kamu sudah serahkan semuanya kepada kakak saya. Ini boleh. Dalam hal isok ini boleh dikasih batasan waktu. Begitu juga, kalau dia mengatakan, kalau nanti saya mati, saya wasiatkan kepada kamu untuk mengurus anak-anak saya, untuk mengurus harta benda saya, ini boleh. Kalau nanti saya mati, boleh. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyiapkan pasukan ya dalam perang Mu'tah, yaitu peperangan yang sangat terkenal. Ketika itu beliau mengangkat sahabat Zaid bin Harithah sebagai kepala pasukan. Kemudian beliau mengatakan, nanti kalau Zaid meninggal, maka saya wasiat yang akan menggantikan Zaid sebagai kepala pasukan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nanti kalau Ja'far meninggal atau Ja'far tidak bisa, maka diganti dengan Abdullah bin Rawaha. Maka wasiat kepada orang lain dalam bentuk seperti ini boleh dengan mengatakan, nanti kalau saya mati, saya minta kamu, saya jadikan kamu wasiat, saya memberikan wasiat kepada kamu untuk mengurus pendidikan anak saya. Ini boleh. Juga, kalau seseorang yang mau meninggal ini mewasiatkan kepada dua orang, maka boleh. Nanti kalau saya meninggal, saya minta, saya wasiatkan kepada kamu berdua untuk mengurusi harta saya. Kalau demikian, maka orang berdua tersebut, kalau tasarruf harus sama-sama. Tidak boleh saat sendiri-sendiri, tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Keduanya harus tasarruf sama-sama. Salah satu dari mereka tidak boleh melakukan sesuatu kecuali dengan persetujuan yang lainnya. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, sudah, kamu berdua, nanti kalau saya mati, saya tugaskan, saya wasiati untuk mengurus harta saya. Kamu bisa tasarruf sendiri dan kamu juga bisa tasarruf sendiri. Kalau segotnya wasiat seperti ini, maka boleh satu dari mereka melakukan tasarruf tanpa izin yang lainnya. Tapi kalau yang ditunjuk kamu berdua, Fati, salah satu dari mereka kalau mau melakukan tasarruf atas harta yang ditinggalkan oleh mayit, maka dia harus minta izin atau rembuk dulu kepada temannya. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya akad isok ini adalah akad yang jaiz min tarafaini. Seperti akad-akad yang lain, akad yang jaiz min tarafaini ini, orang yang dikasih wasiat boleh untuk memecat dirinya sendiri. Boleh untuk memecat dirinya sendiri. Artinya bagaimana? Artinya kalau memang dia itu orang yang diwasiati itu sudah cukuplah, saya capek sudah. Sampai di sini saya melaksanakan wasiatnya mayit sudah. Sekarang kamu urus sendiri. Maka boleh. Karena apa? Karena isok ini seperti hukumnya seperti hukum wakalah, seperti hukum perwakilan. Dalam bab wakalah dulu kita terangkan bahwasanya seorang yang telah menjadi wakil dari orang lain, dia boleh memecat dirinya sendiri dan memasrahkan hal tersebut kepada orang yang mewakilkan, yang memberikan wakil kepada dia. Boleh, seandainya saya menjadi wakil, saya bilang, sudah cukup sekian saya menjadi wakil, saya tidak mau mengerjakan lagi. Atau cukup sekian saya menjadi orang yang melaksanakan wasiatnya bapak ini, dan seterusnya hartanya bapak ini saya serahkan kepada ahli warisnya lagi, atau kepada keluarganya lagi. Ini boleh. Tapi, itu kalau memang seandainya dia keluar dari wasiat tersebut tidak berakibat negatif atas anak-anak atau harta-harta yang dia pegang. Bagaimana masalahnya? Jika seandainya dia kalau melepaskan wasiat itu, maka pelepasan ini akan berakibat buruk. Nantinya harta yang dia lepaskan akan dibuat rebutan oleh orang-orang yang zalim. Atau nanti anak-anak tersebut tidak akan yang ada yang mengurusinya lagi. Maka kalau keluarnya dia dari masalah wasiat ini mengakibatkan hal yang negatif seperti ini, maka dia tidak boleh keluar dari wasiat tersebut. Harus tetap memegang wasiat tersebut. Itu semuanya adalah demi kemaslahatan anak-anak dari benda mayit tersebut dan harta-harta yang ditinggalkan jangan sampai hilang atau terbengkalai begitu saja. Maka saya katakan lagi, akad isok ini memang akad jaiz min tarafaini. Kedua-duanya boleh memecat, baik orang yang memberikan wasiat atau orang yang diwasiati setelah meninggal, boleh dia memecat dirinya dari wasiat ini. Tapi kebolehan memecat dirinya ini kalau memang tidak berakibat yang fatal atas anak yang dititipkan kepadanya atau harta yang dititipkan kepadanya. Jika seandainya dia keluar dari wasiat tersebut berakibat nanti harta tersebut akan dibuat bancaan oleh orang-orang yang dolim, baik saudaranya mayit atau pamannya mayit atau orang yang lainnya, atau seandainya dia keluar dari wasiat ini, maka anak-anak mayit yang dititipkan kepada dia akan terbengkalai begitu saja, maka dia tidak boleh keluar. Dia tetap harus memegang wasiat tersebut. Itu adalah semata-mata untuk menjaga anak-anak tadi jangan sampai terbengkalai. Dan disyaratkan untuk wasiat ya, untuk wasiat untuk merawat anak-anak kecilnya mayit ini disyaratkan kalau di sana tidak ada bapaknya mayit. Anak-anak kecil tadi tidak punya kakek, tapi kalau kakeknya masih ada, maka secara otomatis kalau abahnya meninggal, bapaknya meninggal, kakeknya lah yang mengurus urusan anak-anak kecil tadi. Boleh kita wasiat kepada orang lain untuk mengurus anak-anak kita, kalau memang anak-anak kita tidak punya kakek, bapak kita sudah tidak ada, maka boleh. Tapi kalau selagi bapak kita masih ada, kakek mereka masih ada, maka kakeklah yang bertanggung jawab atas pendidikan dan segala bentuk kemaslahatan anak-anak kita tadi. Terus, seandainya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk mengurus anak-anaknya, kemudian anak tersebut telah baligh, kemudian setelah dia baligh, dia ngungkit-ngungkit kepada orang yang diwasiati, dia mengatakan bahwasanya orang yang diwasiati ini terlalu berhambur-hamburan dalam menggunakan harta. Maka dalam hal ini orang yang diwasiati bisa membela dirinya dan dia dimenangkan dalam hukum mahkamah seandainya dengan sumpah dia, dia sumpah bahwasanya dalam membelanjakan harta atau memberikan belanja untuk anak ini saya benar-benar amanah. Kalau dia berani sumpah berarti dia yang dimenangkan. Tapi kalau misalnya anak yang dia atau anaknya mayit yang diwasiatkan kepada dia itu mengatakan orang yang diwasiati itu mengatakan bahwasanya saya telah menyerahkan harta-harta kamu kepada kamu, kalau memang anak yang anak kecil tadi, anak yatim tadi yang ditinggal tadi itu tidak mengatakan saya belum menerima harta-harta saya, maka dia yang dimenangkan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang yang menjadi wasiat, yang diwasiati oleh orang lain untuk mengurus harta atau untuk mengurus anak kecil, jika dia mengembalikan harta tersebut kepada anak-anak kecil tadi itu harus memberikan saksi atau harus mendatangkan saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim." Jika kamu memberikan harta kepada anak-anak yang telah kamu urus, yang telah diwasiatkan kepada kamu memberikan harta mereka, maka datangkan dua saksi agar nanti tidak ada masalah nanti pada masa yang mendatang. Kalau anak tersebut menuntut misalnya, saya belum dikasih harta, maka Anda punya saksi. Tapi kalau Anda misalnya tidak punya saksi, maka yang dimenangkan adalah anak-anak tadi. Nah, ini adalah mengenai masalah iso dan dengan selesainya pembahasan kita ini, maka selesailah pembahasan kita mengenai masalah wasiat. Dan insya Allah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan mengkaji masalah baru, yaitu mengkaji mengenai masalah bab nikah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa menjadi ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar kita, bahwasanya beliau bertanya mengenai orang yang layak untuk menjadi imam sholat. Terus beliau berkata, saya pernah mendengar ada pendapat bahwa ketika semua syarat itu ditemui pada dua orang, maka dipilih orang yang paling tampan. Apa benar demikian? Kalau memang semua syarat itu, jadi untuk masalah menjadi imam ini, kalau berada di masjid ya, maka yang paling berhak menjadi imam adalah imam rotib ya, imam resmi masjid tersebut, dialah orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Tapi misalnya kalau tidak di masjid misalnya, maka kalau ada dua orang yang kedua-duanya memenuhi syarat sama, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih tua ya, sama-sama punya ilmu, sama-sama faqihnya ya, sama-sama waroknya. Nah, tapi yang satu muda, yang satu tua, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua, yang lebih tua. Kalau misalnya umurnya sama, maka yang bisa, kata seperti yang Anda sebutkan ini, yang didahulukan adalah yang tampan atau yang bersih, ya. Ada pendapat yang mengatakan demikian, ada. Tapi kalau misalnya kedua-duanya telah memenuhi syarat untuk jadi imam, sama-sama waroknya, sama-sama fakihnya, sama-sama orang yang solehnya, yang satu muda, yang satu tua, maka yang kita dahulukan adalah orang yang lebih tua. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa menjadi ilmu yang manfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaja'ala ilmana ilman mubarakan wa yaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.